kesesatan di dunia selama masih hidup di dunia, dan selamat dari azabun nar nanti di akhirat. Dua keselamatan. Gimana ciri-cirinya? Rasulullah menyatakan, man kana mithlu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa, kata Rasulullah, nih, ini yang selamat, yang satu, yang selamat dari 73 firqa. Ciri-cirinya adalah yang kondisi dia, kondisi akidahnya tentunya, ibadahnya, manhajnya sama dengan kondisi kita dan kondisi para sahabatku. Coba sekarang kita tanyakan, yang mencaci maki Abu Hurairah itu manhajnya Rasulullah, akidahnya Rasulullah dan akidahnya para sahabat? Jawabannya tidak. Bahkan Abu Hurairah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar tidak lupa dari ilmu yang sudah didapatkannya, dan sampai setelah itu Rasul Abu Hurairah tidak pernah lupa. Apa bagian dari manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyatakan bahwa khilafahnya Utsman bin Affan adalah fajwa, sebagai jurang besar yang memisahkan antara khilafah Umar Ibn Khattab dan Ali bin Abi Talib. Ini cacian terhadap Utsman bin Affan. Nah, cacian terhadap khilafah beliau sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Dilalil Quran yang ditulis oleh Sayyid Qutb. Apakah ini manhajnya Rasul? Kalau tidak, buang itu. Apakah juga manhajnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencaci maki penguasa muslim dari atas mimbar, memprovokasi umat untuk benci dan sakit hati terhadap pemerintahnya sehingga kondisi tidak pernah tenang, keadaan selalu gundah, umat selalu cemas? Apa ini sunnahnya Rasul atau sunnahnya Khawarij? Kalau jawabannya itu, tinggalkan semua. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang sedang ramai ini kelompok-kelompok yang menyatakan mari kita berzikir, karena zikir itu adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah. Wadzakirina wadzakirat, wadzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyaklah kalian ini berzikir kepada Allah. Ada seorang mukmin mau mengingkari wajib disyariatkannya zikir kepada Allah? Adakah seorang mukmin yang mengingkari ini? Enggak ada. Enggak ada seorang mukmin pun, muslim pun, cinta kepada Islam dan cinta kepada Rasulullah dan umat ini menyatakan berzikir kepada Allah bukan bagian daripada Islam. Jawabannya, bagian daripada Islam. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana dan dengan apa berzikir? Apakah kemudian dalam rangka memperingati hari 17 Agustus? Atau barakallahu fikum dengan tata cara yang tidak diajarkan, harus konsentrasi, harus pakai baju putih, kopiah putih. Nah, ini cara berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jawabannya bukan, berarti ini bagian dari apa yang dicela oleh Rasulullah dari 73 golongan atau 72 yang akan dilemparkan di an-nar. Dengan tegas Rasulullah menyatakan kulluha finnar. Maka jawabannya kembali kepada man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, kebaikan dalam bentuk akidah yang selamat, manhaj yang benar, cara berpikir dan berprinsip yang tepat, beribadah yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah, pasti kata Rasulullah, Allah pandaikan dia, Allah fahamkan dia, Allah jadikan dia mengerti tentang urusan ad-din. Ini para hadirin yang saya muliakan, jalan keluarnya adalah talabul ilmi. Betapa tidak seorang talibul ilmi, seorang penuntut agama, seorang penuntut ilmu din, ilmu syariah Islamiyah ini yang bersumber dengan, ya, hati-hati, yang bersumber dari Al-Qur'an was-sunnah, bukan bersumber dari filsafat. Bukan memahami Islam sebagaimana dalam fakultas perbandingan agama-agama. Tidak. Tidak seperti ini, tetapi dari Quran dan Sunnah yang diwariskan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang sampai hari ini masih tersimpan rapih di buku-buku para ulama. Bagaimana tidak seorang talibul ilmi. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadisnya, hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, tetapi yang akan saya sebutkan adalah hadis Abu Darda. Rasulullah menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari, mempelajari ilmu din, Allah bukakan, Allah gampangkan bagi dia jalan menuju Jannatullah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talib 'ala talib 'ilmin ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di hadapan para thullabul ilm sebagai bentuk ridha, rela dari para malaikat itu terhadap apa yang dilakukan oleh sang penuntut ilmu ini tadi. Subhanallah. Wa yastaghfirul lahu man ahlus samawati wal ard hatta an-namla wa fi ru'a hatta al-huta. Sampai-sampai kata beristighfar untuknya seluruh penduduk langit dan bumi. Bayangkan seluruh penduduk langit dan bumi, penduduk bumi dengan berbagai macam makhluk Allah Subhanahu wa taala beristighfar untuk seorang talibul ilm. Luar biasa. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Dan beberapa hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan talibul ilm. Sampai dalam hadis Abi Umamah dijelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu alimin alal abid atau fadlu alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu tentang ilmu din, dibandingkan seorang abid, coba, bukan seorang ahli dunia, seorang abid, ahli ibadah, perbandingannya sama seperti perbandinganku dengan orang terendah di antara kalian. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abi Umamah, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, perbandingannya seperti seorang alim dengan seorang abid sama dengan perbandingan Rasul dengan orang yang paling rendah. Artinya sangat jauh. Kenapa? Seorang alim dengan ilmunya terbimbing untuk tepat beribadah di atas bimbingan syariat Islam, di atas bimbingan Allah dan Rasulnya. Seorang alim bisa menerangi dirinya, keluarga dan masyarakatnya. Tapi seorang abid, ahli ibadah, dia hanya bisa berbuat untuk dirinya sendiri. Ini di satu sisi. Di sisi lain, seorang ahli ibadah, karena kemauannya yang tinggi untuk beribadah, usahanya yang keras untuk selalu beribadah, kadang-kadang kelewat batas. Beribadah dengan berbagai atau beberapa bentuk ibadah yang tidak dicontohkan karena semangat ibadahnya. Mendengar hadis, barang siapa yang man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, dengan satu selawat Allah balas kepadanya dengan 10 selawat. Ini kalau satu, kata seorang abid. Lah kalau 100 dapat 1000 ya akhi. Hah? Kalau 1000 dapat 10.000. Masya Allah, ahsan sehari 10.000. Hah? Pagi 1000, waktu duha 1000, menjelang duhur 1000, ba'dal duhur 1000, ba'dal asar 1000, terus sehari 10.000. Zain walala. Hala ilmu matematika. Nah, tapi apakah cara beribadah yang seperti ini akan diterima oleh Allah? Jawabannya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun 'ala sahibih. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang bukan bagian dari petunjukku, tertolak kepada pelakunya. Maka jawabannya tidak ada lain kecuali al-'ilmun nafi'. Ini jalan keluar terhadap seluruh perkara umat ini. Al-'ilmu, al-'ilmu. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini yang bisa saya jawab. Mungkin pertanyaan yang kedua dan terakhir ya. Ya al-akhsar. Nah. Nah, تفضل ya Salim. Ini pakai ini. Nah, seorang yang masuk masjid di saat majlis ilmu, majlis ta'lim. Nah, jangankan majlis ta'lim biasa, di saat khatib berkhutbah Jum'ah, wajib kepada orang yang masuk ke masjid untuk sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Karena Rasulullah menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Nah, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk kecuali sampai sholat 2 rakaat. Maka tetap bagi seorang thalibul ilm yang masuk ke masjid, ketika seorang ustadz menyampaikan atau seorang khatib berkhutbah, tetap dia diperintahkan atau berlaku perintah tersebut untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini jawabannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ucapan salam ustadz, wajib kajian. Wajib kajian. Apa tidak mengganggu kajian dan ucapan salam yang... Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihah menyebutkan bahwa assalam masuk ke masjid pun masih disunnahkan. Termasuk kalau ada majlis ta'lim, tetap disunnahkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Namun sebagian ulama yang lainnya, dan ini nanti kembalinya kepada para hadirin, karena ini sembara para a'immah, nah berijtihad, menyatakan kalau seandainya salam tersebut akan mengganggu ya, kekhusyuan orang yang sholat atau orang yang sedang ta'lim, orang yang sedang membaca Quran atau sedang berzikir, maka ditunda. Nah, karena mengucapkan salam itu hukumnya mustahab saja. Mengucapkan salam, memulainya mustahab, tetapi menjawabnya wajib. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin tambahan. Nah, masalah larangan setelah ba'diyalah. Iya. Kan ada 3 waktu. Nah, apa termasuk tahiyatul masjid juga termasuk larangan itu? Dalam hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La salata ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syams wa la ba'da al-fajr aw la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a asy-syams." Tidak ada salat setelah salat Asar sampai terbenamnya matahari, dan tidak ada salat lagi setelah subuh, yakni salat subuh sampai terbitnya matahari. Dalam hadis ini mengandung larangan seorang sholat setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Lalu bagaimana sekarang seorang yang masuk ke masjid setelah sholat asar jam 5 misalkan, atau 4:30 sudah sholat asar, atau masuk ke masjid habis sholat subuh, apakah tetap berlaku perintah untuk sholat tahiyatul masjid ataukah tidak? Jawabannya tetap berlaku. Lalu bagaimana dengan larangan itu tadi? Larangan ini dijelaskan bahwa kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab, misalkan sholat tahiyatul masjid, misalnya pula orang mau sholat jenazah, ya jenazah harus dikuburkan jam 5 sudah, pingin cepat-cepat masuk masjid sholat barakallahu fikum jenazah walaupun setelah sholat asar. Tetapi kalau ada jenazah sudah siap pada waktu jamaah sudah mau sholat asar, maka sebaiknya sholat jenazah dulu baru sholat asar. Tetapi kalau jenazah baru siap jam 4:30 sore, waduh jangan dikuburkan sekarang karena ada larangan, nanti aja ba'dal maghrib, lah keliru. Sholatkan jenazah dan langsung dafan, dikuburkan. Ini sehingga wallahu alam, seluruh sholat yang memiliki sebab termasuk sholat jenazah dan tahiyatul masjid masih sunnatul wudu, ada yang membolehkannya barakallahu fikum, atau sholat istikharah. Ana sekarang ini mau berangkat enggak ke Surabaya, habis sholat asar nih bingung berangkat, anak sakit enggak berangkat, janji sama orang serba bingung, akhirnya dia mau tidak mau harus istikharah, padahal itu jam 4 sore sudah sholat asar. Pas nanti aja dah habis maghrib sholat istikharahnya, enggak, keliru. Sholat istikharah pada waktu itu, karena ini dinamakan as-salawat zawatul a'zar, sholat-sholat yang memiliki dispensasi untuk dilakukan pada waktu tersebut. Nah, Hadza wallahu taala alam bisawab, bukan berarti di dalam permasalahan tidak ada khilaf, ada khilaf di kalangan ulama, tapi itu yang lebih ana yakini wal ilmu indallah. Naam. Sampai di sini ini yang bisa ana jawab. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk kita terdorong, termotivasi untuk beramal dengan apa yang kita ketahui sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.